Masya Allah, pelajaran hari ini mantap ini. Dasar pelajaran kita hari ini, Masya Allah, itu paling ringkasnya itu ditupah yang ujung kemarin. Pembahasan Ismul Ladzi La Yansharif. Di sini ditambah sedikit saja. Tambah sedikit. Paling bagus pembahasan yang ada di tupah kemarin. Nah, sekarang kita lihat. Al-Ismul Ladzi La Yansharif. Pembahasan Ismul Ladzi La Yansharif. Apa arti Ismul Ladzi La Yansharif? Isim yang tidak bertanwin. Yang mana antum sudah ketahui bahwa dia tidak bertanwin karena ada dua sebab atau karena ada satu sebab yang menduduki kedudukan dua sebab. Karena belum faslun. Fasl. Al-ismul ladzi la yansharif ma fihi illatan. Masya Allah. Ismul ladzi la yansharif adalah apa yang padanya terdapat illatan. Dua illah. Min ilalin tis'in. Dua illah dari sembilan illah. Dipahami? Artinya begini. Semua illah, apakah dia terdiri dari dua illah atau satu illah? Semuanya ada sembilan. Semuanya ada berapa illah? Ada sembilan. Kenapa bisa jadi sembilan? Hah? Kenapa bisa jadi sembilan? Hah? Karena yang menduduki kedudukan dua illah berapa? Ada berapa? Dua. Dua saja. Yang menduduk satu, yang menduduki kedudukan dua ilah. Kan dua. Ada si gomutahal jumu dan ada apa? Tanit bigoiri ali. Selain itu, dipasangkan antara ilah labdia dan ilah apa? Ma'anawiya. Tuh? Ilah labdia ada berapa? Ilah labdia? Enam. Ya kan? Ada enam. Dipasangkan, ini kan ada enam. Terus ilah ma'naviyah? Dua. Berapa semuanya itu? Enam tambah dua berapa? Hah? Enam tambah dua? Delapan. Satu yang menduduki kedudukan apa? Dua ilah. Cuma kenapa belum bilang sembilan? Karena dia gabung itu yang alif. Ta'nit bi-goiri alif dan ta'nit bil-alif. Dia gabung jadi satu. Kan gampang dia. Sebenarnya satu cuma dipisah. Ada pakai alif, ada yang tidak. Paham jadi satu? Jadi itu sebabnya belum bilang apa sembilan. Seharusnya kalau kita hitung semuanya berapa? Sepuluh. Paham ini? Dah? Dua labdiyah? Labdiyah enam? Ma'naviyah? Dua. Berarti semuanya berapa? Lapan. Ditambah dengan ilah yang menduduki kedudukan dua ilah berapa? Dua. Sebenarnya semuanya berapa berarti? Sepuluh. Tapi belum bilang sembilan. Kenapa? Kan sebentar ada yang belum gabungkan. Tanit bi goiri alif dan tanit bil alif. Dibahami ini? Dibahami ini? Nah, ini sebelum kita masuk supaya jelas sebentar. Ini ya. Dan ingat, dari 10 itu atau 9 dikatakan oleh penulis, ada yang harus berpasangan dan ada yang tidak berpasangan. Ada yang harus berpasangan dan ada yang apa? Yang tidak berpasangan. Jelas ini? Jelas ini insya Allah? Alhamdulillah. Lihat. Kata beliau, awahidatun min ilalin tis'in dari sembilan ilah, awahidatun atau satu takumu makomal ilatain, menduduki kedudukan dua ilah, yang menduduki kedudukan dua ilah. Kata beliau, wal ilalu tis'u hiya, ilah yang sembilan itu dia adalah al jam'u. Apa maksudnya jam'u? Ingat pembahasannya ini tidak teratur ini, pembahasan ini tidak teratur. Al jam'u apa maksudnya? Sigo muntahal jumu. Jamak pasti, jamak maksudnya sigo muntahal jumu. Waznul fi'il, jelas. Wazan fi'il. Wal adlu, adan yang dipalingkan. Wa ta'nit, ini yang nanti. Ada ta'nit bil alif, ada ta'nit begoiri al alif. Ini ta'nit. Karena ditakbir dengan umum, ta'nit. Ya, mu'annas. Mu'annas. Ya, ada mu'anas karena ada alif, ada mu'anas karena tidak ada alif. Alifnya ada dua, ada alif mamduda, ada alif maksuro. Paham kan? Nanti akan diuraikan, ada di bawah. Wa ta'rif, apa artinya ta'rif? Alamiyah. Ditakbir dengan sini, ta'rif. Ta'rif maksudnya alamiyah yang kita kenal di buku sebelumnya. Alamiyah. Wa tarkib. Tarkib apa ini? Masji. Tarkib masji. Satu, dua kata yang dijadikan menjadi apa? Satu kata. Wal alif wan nun azzaidatan, alif dan nun tambahan, ini jelas. Wal ujmah apa artinya? Nama ajam. Wasifah. Wasfiyah yang kita kenal dulu apa? Wasfiyah. Di sini ditabir dengan apa? Sifat. Ditupah dia bilang wasfiyah. Sebagaimana tadi ta'rif ditupah dia sebut apa? Al-alamiyah. Paham nama-namanya ini? Penggunaannya namanya. Iya? Selesai semuanya ini ada berapa ini? 9. Semuanya ada berapa ini? 9 saja. Iya, 9 enggak? 9 semuanya. Cuma tanitkan dan terbagi dua. Ya jema'uha qawlu syair, kata beliau terkumpul dalam ucapannya si penyair yang 9 ini. Ijma' wazin adilan anib bima'arifatin. Rakib wazid ujumatan fal wasfu qadakamula. Ijma' wazin adilan anib bima'arifatin. Rakib wazid ujumatan fal wasfu qadakamula. Semuanya ada 9. Ijma' maksudnya jamak. Wazin wazan fi'il. Adilan adil. Anif ta'nif. Bima'arifatin alamiyah. Rakib tarkib. Wazid wazid ziyadatil alif wan nun ujumatan ajam. Fal wasfu wasfiyah qadakamula. Telah sempurna. Semuanya berapa? 9. Dipaham ini? Semuanya berapa itu? 9. Terkumpul dalam berdua bait syair ini. Sekarang akan beliau uraikan sesuai dengan urutan yang ada di syair. Sesuai dengan urutan yang ada di syair. Al-illatul ula. Sebab pertama dari isim yang tidak bertanwin. Fal jam'u. Satu, jama'. Syartuhu tidak sembarang jama'. Bukan jamak sembarang, tapi ini apa? Satu syaratnya itu syarat jamak yang tidak boleh ditanwin. Syarat jamak yang tidak boleh ditanwin ayakuna sigoti ala sigoti muntahal jumu. Harus di atas bentuk akhir dari jamak. Sebagaimana yang saya katakan di buku sebelumnya, jamak itu bisa dijamak lagi. Paham? Jamak bisa lagi dijamak. Paham ini? Tapi kalau sudah dijama' menjadi bentuk akhir dari jama' tidak boleh lagi dijama'. Apa itu sigo muntahal jumu? Beliau katakan. Wahia sigo tu dia adalah bentuk mafa'ila. Mafa'ila. Contoh. Masajida. Kalau bentuknya seperti itu, tidak boleh tanwin. Saya sudah terangkan dulu. Ada dua huruf sebelumnya, kemudian setelahnya ada. Sebelum alif ada dua huruf, setelah alif ada. Dua huruf, kapan bentuknya seperti itu? Bentuknya seperti itu. Ada dua huruf sebelum alif dan dua huruf setelah alif. Jamak yang bentuknya seperti itu tidak boleh tanda. Masajidu darohimu. Maksudnya tidak harus mim di awalnya. Kan tadi wazannya mafa'il. Tidak harus begitu, tidak harus mim. Yang penting bentuknya. Gonaimu. Nah, ini bentuk pertama. Bentuk kedua, mafa'ilu, yaitu dengan tiga huruf setelah alif, tengahnya disukun. Tetap dua huruf sebelum alif, tapi tambah tiga huruf setelah alif, huruf tengahnya apa? Sukun. Mafa'ilu. Kapan antum dapat kata bentuknya seperti itu? Ada tiga huruf setelah alif dan huruf tengahnya disukun. Maka dia adalah sigho muntahal jumu. Jamak yang tidak boleh ditanwin. Contoh, masabihu, maharibu, dananiru. Paham tidak ini? Dipaham ini? Kapan antum dapat ini bentuk? Selesai. Tidak boleh antum tanwin. Tidak boleh antum tanwin. Ya? Wahadil illatu. Sebab ini, itu sigho muntahal jumu. Hiyal illatul ula. Dia adalah sebab yang pertama. Allati minal illataini lataini, dari dua illah yang kullu wahidatin minhuma, setiap salah satu dari keduanya tamna'u sarfa wahdaha, menghalangi dari tanwin dengan sendirinya, maksudnya tanpa sebab lain, hanya dia saja. Paham enggak ini? Hanya dia saja sebabnya. Watakumu maqamal illatain, dan dia menduduki kedudukan berapa? Dua illah. Paham gak ini? Satu ini. Sudah selesai satu. Kapan ada sigo mutaljumu? Dua yang harus kita lihat. Pertama, tidak tanwin. Yang kedua, pasti sebabnya cuma satu saja. Dipahami? Sebabnya cuma satu saja. Apa itu? Kan dia dijama di atas bentuk akhir dari jama. Jelas ini? Jelas ini? Nah, menduduki kedudukan dua sebab. Mudah saja. Mudah saja ini. Kapan ada kata bentuknya seperti itu? Tidak tanwin. Tidak tanwin. Mudah. Wa amma waznul fi'l. Al-illatu tsaniyah, sebab kedua. Wa amma waznul fi'l. Adapun wazan fi'l, fal muradu bihi, maka yang diinginkan dengannya, imma ayyakuna al-ismu ala wazni khas bil fi'l. Yang diinginkan dengannya adalah apakah berupa isim? Isim ala di atas wazan. Wazan timbangan khosin yang khusus terhadap fi'il. Artinya kalau begini bentuknya pasti ini fi'il. Tapi datang isim seperti itu, maka sudah, dia menyerupai siapa? Kalau ada isim datang dalam bentuk khusus, yang mana bentuk itu khusus siapa? Fi'il. Maka isim itu tidak boleh ditanwin. Seperti apa? Lihat ini. Kita lihat dulu contohnya. Syammarok. Ini kan wazan. Fa'ala itu khusus untuk siapa? Fi'il. Paham? Fa'ala yang kita pelajari tadi di Sorong. Fa'ala. Ini khusus wazan apa? Fi'il. Kalau ada isim sewazan dengan itu, tidak boleh tanwin. Ya, antum bilang syammaru, syammarok. Jelas ini? Kalau di rofa doma, kalau di nasab, nasab fathah, dijar juga dengan fathah. Bitasdidil mim. Tasdid mimnya. Demikian pula kalau ada fi'il berwazan, ada isim berwazan duriba. Isim ini isim. Isim antum wazankan dengan wazan apa? Duriba. Yang mana isim tidak ada berwazan fu'ila. Itu cuma fi'il saja. Fi'il majhul. Paham? Berarti ini kalau ada isim misalnya, antum dapat seperti itu. Ini hayalan. Kalau seandainya ada. Kalau seandainya ada, kan di sana sudah ditegaskan oleh para ulama bahwa tidak ada isim berwazan fu'ila. Tidak ada. Cuman kita berhayal misalnya. Kalau ada. Kalau ada. Maka pembahasannya tanwin atau tidak. Itu maksudnya. Paham? Kalau ada, maka tidak di tanwin. Kan siapa tahu nanti kita tidak tahu Ahmad tiba-tiba kasih nama anaknya Duriba. Kan kita, ini kan anaknya ini. Isim atau fi'il? Dia sudah jadi nama. Isim atau fi'il? Isim. Tanwin atau tidak? Enggak, padahal dia bahasa Arab. Padahal dia bahasa Arab. Kenapa tidak tanwin? Karena ini khusus wazan fi'il. Paham Ahmad? Alhamdulillah. Seperti itu. Ya. Bil bina'i lil maf'ul. Dengan dibangun di atas maf'ulnya, maksudnya majhul. Bina'i lil maf'ul maksudnya bina'i lil majhul. Karena di mutamima, mabni dibangun di atas maf'ul, maksudnya dibangun di atas majhul. Karena beliau takbirnya seperti itu. Kenapa dibilang dibangun dengan maf'ulnya? Karena tidak ada fa'ilnya. Karena tidak ada apanya? Tidak ada fa'ilnya. Anda paham perkataan penulis ini? Kan begini, contoh-contoh ini. Contoh apa? Daraba Zaidun. Daraba Zaidun Aliyan misalnya. Aliyan. Kalau itu menghilangkan Zaid. Kan jadi duriba. Paham? Duriba siapa? Aliyun. Berarti ini dia dibangun untuk fa'il atau untuk maf'ul? Kalau antum kasih buat majhul, dibangun untuk fa'il atau untuk maf'ulnya? Maf'ulnya. Karena na'ibul fa'il ini aslinya dari maf'ulun bi. Paham takbirnya itu? Jadi ada takbir mabni lil majhul, dibangun di atas fi'il majhul, ada juga dibilang mabni lil maf'ul. Ah, kalau dibilang dibangun lil maf'ul, dibangun untuk maf'ul, kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa dibilang dibangun untuk maf'ul? Kenapa? Karena dia adalah sudah hilang fa'ilnya. Sisa siapa yang ada? Maf'ulnya. Dibaham? Aslinya daraba Zaidun Aliyan. menjadi duriba aliyun. Ali dipukul. Enggak ada fa'ilnya. Paham takbirnya itu? Belum bilang dibangun di atas maf'ul. Ini salah satu takbir. Ulama bahasa terkait dengan fi'il majhul. Terkait dengan fi'il majhul. Jadi kita lihat wantolako, intolako akan datang nanti disorok bahwa ini wazan intolako infa'ala. Wazan apa? Infa'ala. Ini khusus untuk fi'il. Tapi kalau ada isim dibuat seperti itu, apa yang terjadi? Tanwin atau tidak? Tidak. Wanahwihi minal af'alil madiyah al-mabdu'ati bihamzatil wasli. Wanahwihi dan semisalnya minal alil madiyah dari fi'il-fi'il madi al-mabdu'ati yang diawali bihamzatil wasl oleh hamzah wasl. Tahu hamzah wasl? Hamzah itu ada dua. Ada hamzah waslun, ada hamzah qat'un. Hamzah wasl maksudnya hamzah alif yang tidak ada hamzahnya. Hamzah wasl artinya apa? Alif yang tidak ada hamzahnya. Yang kedua ada namanya hamzah qat'in. Hamzah qat'in itu adalah alif yang ada hamzahnya. Paham gak ini? Dipahami ini atau belum? Dipahami ini? Jadi ada dua ini hamzah. Jadi ini al-hamzah, anggaplah hamzah. Al-hamzah. Hamzah itu ada dua. Ada namanya hamzah waslin. Waslin. Ada namanya hamzah apa? Qat'in. Ya, qat'in. Hamzah wasl maksudnya alif. Hamzah qat'in maksudnya alif yang ada apanya? Hamzahnya. Dipahami ini? Kenapa dinamakan hamzah wasl? Kenapa dinamakan hamzah qat'in? Paham? Hamzah wasl dinamakan hamzah yang bersambung karena kalau dia di awal diputus, tapi kalau dia di tengah disambung. Dipahami? Contoh intolako. Intolako. Kalau di awal antum bilang apa? Kalau di awal antum bilang apa? Intolako. Paham gak ini? Dipahami ini? Tapi kalau dia di tengah misalnya antum masukkan kode di sini, kode, antum bilang apa? Kodin tolako. Kodin tolako. Ada alif? Ada hamzah? Tidak ada. Itu dibilang hamzah wasl. Hamzah yang disambung kalau di tengah tidak dibaca, langsung disambung setelahnya. Paham? Sementara hamzah qat'in harus dibaca di awal, di tengah. Contohnya akroma. Akroma. Di awal antum bilang apa? Di awal antum bilang apa? Akroma. Masukkan kode. Kode akroma. Itulah qat'in. Terputus kebacaannya, tidak disambung dengan setelahnya sebelumnya. Paham gak ini? Jadi hamzah ada dua. Hamzah ada dua. Beliau bilang semua fi'il yang diawal oleh hamzah wasl. Sudah tahu hamzah wasl apa? Alif. Alif maksudnya. Alif. Dipahami ini? Semua fi'il yang diawali oleh hamzah wasl, ya, idza summiya bi syai'in min dalik, kalau diberikan nama dengan sesuatu dari hal itu, maksudnya ada fi'il diawali oleh hamzah wasl, antum kasih nama orang. Paham? Misalnya mubad, dia kasih nama anaknya intolako. Kan ada intolaku. Dia bilang ja'a intolaku. Ra'aitu intolako. Marartu bin intolako. Paham gak ini? Tidak ditanwin. Kenapa? Kenapa tidak ditanwin? Karena dia ini mirip dengan wazan fi'il. Dipahami ini? Mubad? Belum. Paham? Inti sebentar ada kesimpulannya. Iya. Kalau kita ada titik dari sini ini, semua nama yang sama dengan wazan fi'il sudah selesai. Tidak boleh untuk tanwin. Tidak boleh untuk tanwin. Ya. Wazan fa'ala, fu'ila, infa'ala, ifta'ala, if'au'ala. Semua. Ya. Istad'ala. Ada orang kasih nama anaknya istaghfaro. Istaghbaro. Ini anakku supaya sering minta ampun, kasih nama saja dengan apa? Istaghfaru. Tanwin atau tidak? Enggak, karena ini istaf'ala wazan fi'il. Dipahami ini? Pahami ini? Yang berarti wazan fi'il diawali oleh alif. Diawali oleh alif. Selesai. Ini pertama ini. Wazan khusus untuk fi'il. Au yakunu fi awalihi. Au yakunu atau ada. Au yakunu atau ada. Fi awalihi di awalnya. Di huruf pertamanya. Ziyadatun ka ziyadatil fi'ili. Tambahan seperti tambahan fi'il. Ada di awalnya tambahan seperti apa? Ada di awalnya tambahan seperti apa? Tambahan fi'il. Ada di awalnya tambahan seperti tambahan apa? Fi'il. Dipahami? Tahu tambahan tambahan fi'il? Maksudnya aneh itu. Seperti itu tambah fi'il mudhari. Kalau tadi kan fi'il-fi'il madhi. Semua nama yang berwazan fi'il madhi tidak tanwin. Demikian pula semua nama yang berwazan dengan siapa? Fi'il mudhari. Tahu fi'il mudhari? Apa ciri-cirinya fi'il mudhari? Ada huruf apa? Mudhara'ah. Paham? Nah, kalau ada nama, ada tambahan salah satu dari huruf mudhara'ah sama. Tidak boleh untuk apa? Tanwin. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Iya. Lihat. Wahuwa musyarikun lil fi'li fi wazni. Dia sama. Musyarikun serikat. Lil fi'li dengan fi'il fi wazni dalam timbangannya. Ya, seperti ka Ahmada. Apa tambahannya? Hamzah. Yazida, apa tambahannya? Ya. Taglibu, tambahannya? Ta. Narjisu, tambahannya? Dipahami? Hah? Dari sini bisa kita langsung simpulkan. Bisa kita langsung simpulkan bahwa kalau ada nama nah atau sifat, kan dia bisa nama, bisa juga sifat. Yang sewazan dengan fi'il, apakah madhi atau mudhari? Yang sewazan dengan fi'il, apakah madhi atau mudhari? Maka nama itu atau sifat itu tidak boleh ditanwin. Mudah ini, paham ini? Paham ini? Apakah dia dengan fi'il madhi atau dengan fi'il? Fi'il madhi atau dengan fi'il? Mudhari, sama saja. Ya, fi'il madhi atau fi'il mudhari, sama saja. Mudah ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai. Wal illatu salita. Illah. Sebab yang ketiga. Wa ammal adlu. Adapun al-adl. Pemalingan. Apa artinya al-adlu? Ya sampai antum artikan adil. Al-adlu artinya di sini adalah. Fahuwa khurujul ismi ansigotil asliyah. Al-adlu artinya. Fahuwa khurujul ismi ansigotil asliyah. Yaitu dia adalah keluarnya isim. Dari bentuknya yang asli. Keluarnya isim. Dari bentuknya yang asli. Seperti dulu anda contohkan. Amirun. Itu aslinya. Amirun menjadi Umaru. Paham? Dipaham ini? Keluar dari bentuk asli. Paham Ahmad? Dipaham ini insya Allah? Iya. Zafirun menjadi. Zafirun menjadi Zufar. Kan keluar dari bentuk asli. Aslinya Zafirun menjadi Zufaru. Tidak tanwin. Karena keluar dari bentuk apa? Asli. Kita lihat contoh dari penulis. Kita lihat uraian juga dari penulis. Karena penulis agak luas dari sini. Ya, luas ini. Wa imma tahqiqan. Apakah keluar dari bentuk asli itu adalah tahqiq? Betul-betul terjadi dan ditahu aslinya. Paham tahqiq? Tahqiq dari kata haqqa. Ya. Betul-betul terjadi dan memang ditahu apa? Aslinya. Ciri yang tahqiq itu nanti ditahu aslinya. Ada dalilnya bahwa itu nama, itu kata ada asalnya. Dipaham tahqiqan? Ada aslinya. Diketahui. Seperti beliau bilang, uhad mauhad. Seperti ini. Uhadu mauhadu. Ini kan ada aslinya. Wahidun. Paham? Wahidun. Ini namanya tahqiq. Suna'a matna. Ini kan juga ditahu aslinya. Sani. Paham gak? Paham gak nih? Itnain. Paham gak? Ditahu aslinya. Sulat wa matlas. Di tahu aslinya? Salitun. Bisa juga apa? Salasatun. Ada di tahu aslinya? Di tahu aslinya? Dipahami ini? Ini namanya tahkik. Tahkik. Ruba'un. Wa marba'un. Lihat. Dari kata robi'un. Atau apa? Arba'atun. Di tahu aslinya? Di tahu aslinya? Wahakada ilal asyarok. Demikian sampai 10. Ya sudah, antum ubah saja. Di atas bentuk itu. Bentuknya fu'al mak'al. Dua bentuk boleh antum ubah. Dari bentuk asli, boleh dua. Fu'al mak'al. Coba, tadi sudah 4. 5. Jadi dua wazannya. Wazannya boleh antum ubah menjadi datang minim. Iya? Boleh. Fu'al. Fu'alu. Mak'al. Mak'alu. Ah, tadi sudah. Robi'un atau arba'atun menjadi ruba'u marba'u. Kalau 5. Ah? Kumasu. Ah? Mahmasu. Paham? 6. Sadisun menjadi sudasu terus masdasu. Masdasu. Paham? 7. Sabiun. Subahu. Masbahu. Masbahu. 8. Hah? Kan? Saminun. Tumanu. Masmanu. Masmanu. Jelas ini? Hah. Terus. 9. Tasiun. Menjadi? Tusa'u. Hah? Tusa'u. Masmat. Matsa'u. 10. Asirun. Usharu. Hah? Ma'syaru. Dipahami? Ma'syaru. Dipahami berarti? Selesai? Kata belum sampai 10 walaupun ya jarang dinukil seperti itu ya, tapi intinya 1 sampai berapa? 10 dipalingkan, artinya ditahu aslinya. Ditahu apanya? Aslinya. Lihat tadi uhad, mauhad. Kan dari kata wahid. Tahu? Atau dari kata ahadun. Kan gampang. Wahid atau apa? Ahadun. Jadi ahadun menjadi apa? Bisa jadi ahadun, bisa juga dari wahid. Kalau ahadun berarti uhad. Paham? Wahidun menjadi apa? Mauhad. Terserah. Dipaham ini? Paham? Kalau uhad dari ahadun. Mauhad dari apa? Wahidun. Dipaham ini? Ya. Suna dari kata apa itu? Suna'u dari kata apa? Sani. Ya. Ah, ini saja. Mungkin daripada antum nanti bingung sama muridnya. Ya, kan? Saniyun. Saniyun. Tanwin kan? Kedua. Dua. Kalau diubah menjadi fu'al apa jadi ini? Hah? Tuna yun. Sunayu. Hah? Iya enggak? Sunayu kan saniyun. Berarti apa? Sunayu. Paham? Kenapa jadi Hamzah? Nah, kena koeda dia. Kena koeda. Ada ya terletak setelah apa? Alif tambah wajib jadi Hamzah. Kalau ada waw sama ya terletak setelah alif tambahan, wajib jadi apa? Hamzah. Maka jadinya apa? Jadinya apa? Jadi sunayu aslinya. Ini jadi apa? Sunayu. Sudah tahu dari mana Hamzah? Dari mana Hamzah Ahmad? Dari mana Hamzah? Apa? Ya tambahan, asli. Dari mana Hamzah? Dari ya, kaidahnya. Dari mana Hamzah mah? Dari ya. Kenapa jadi Hamzah? Baru kaidah. Ini muridmu belum puas ini. Kaidahnya apa, Ustaz? Masa bilang, pokoknya kaidahnya sudah begitu. Anda enak. Nah, apa kaidahnya? Kalau ada ya atau wau terletak setelah alif tambahan. Bukan, jangan sebelumnya alif. Kalau ada ya atau wau terletak setelah alif tambahan, maka wajib jadi hamzah. Paham enggak itu? Sudah jadi kaidah itu. Sudah paham ini? Paham atau belum? Mubar? Paham mubar? Hah? Paham? Betul. Banyak kata begitu ya? Seperti begini, begini. Contoh begitu yang jatuh begitu. Misalnya samaun. Apa itu samaun? Langit. Kalau di dalam jadi apa? Samaun. Kok samaun? Apa aslinya? Ya aslinya samaun dari hamzah. Aslinya apa? Samaun. Dari mana hamzah? Dari waw. Kenapa jadi hamzah? Waw terletak setelah alif tambahan. Alif tambahan enggak? Ingat alif tambahan. Maka dia wajib diubah menjadi hamzah. Jadinya apa? Samaun. Paham? Sama dengan ya, ya banayun. Yang mereka bilang sama dengan begini. Banayun. Tahu banayun? Bunyan, bangunan. Paham? Iya. Atau mereka bilang contoh banayun atau binayun. Iya. Kalau di zaman menjadi apa? Binayun. Kenapa kita dapat binaun? Kaidahnya. Ya, kaidah ada ya terletak setelah alif tambahan wajib diubah menjadi jadilah apa? Binaun. Paham? Makanya datang sebagian tempat bukan bunyanun, bukan bunanun, karena bukan hamzah. Karena ini hamzah aslinya siapa? Iya, dipaham ini. Asam ini. Saniyun. Buat menjadi sigom bentuk yang tadi tanwin. Suna, suna, u. Aslinya suna, yu. Paham selesai? Alhamdulillah. Jelas dia. Ini namanya tahqiqon. Apa namanya tahqiq? Diketahui aslinya. Dipastikan hak. Paham? Ditahu aslinya. Ya? Fa innaha ma'adulatun. Lihat kata beliau. Sampai kalimat 10 ya. Fa innaha ma'adulatun. Sesungguhnya dia dipalingkan. An alfadil adadil usul. Dari lafad-lafad bilangan asli. Dari lafad-lafad bilangan apa? Asli. Mukarrorotan yang diulang. Maksudnya. Uhad aslinya itu. Wahid-wahid. Satu-satu. Paham? Suna dari kata apa? Itnain. Jadi kalau dibilang suna, dua-dua. Sulas, tiga-tiga. Ingat, bukan 33, tapi bilangannya berulang saja. Tiga-tiga. Rubah, empat-empat. Kumas, lima-lima. Sudas, enam-enam. Paham? Bisa antum bilang, dakhalu sudas. Apa artinya itu? Mereka masuk 66. Maksudnya 6 dulu, 6 lagi, 6 lagi itu maksudnya. Bukan 66, tapi 66. Subah. 7. Paham? Suman. 8. Tusa. Usyar. Itu maksudnya. Asalnya itu dari kalimat yang berulang. Wahidun. Dan kalimat aslinya tanwin. Tanwin. Fa'aslu ja'al qawmu uhad. Lihat prakteknya. Fa'aslu ja'al qawmu uhad. Maka asal dari kalimat ja'al qawmu uhad. Ja'u wahidan. Mereka datang satu-satu. Wahakada aslu mauhad. Demikian pula asalnya mauhad. Tak? Wahid. Paham? Jelas ini? Sama. Wa aslu ja'al qawmu matna. Asal ja'al qawmu matna. Apa aslinya? Ja'u itnain. Itu kalau diterjemahkan ini maksudnya. Kalau pembahasan kita kan tak ditanwin. Kalau terjemahkan datang dua-dua. wakadal baki, demikian pula sisanya. Paham? Paham ini? Ini hakik tahkikon, dipastikan, dipalingkan, karena ditahu apanya? Aslinya. Yang kedua, wa imma takdiron, kadang ditakdirkan aslinya. Soalnya begini saudara, antum lihat sendaka begini. Umaro, apakah antum bisa pastikan aslinya Amir? Nah, bisa pastikan aslinya Amir? Bisa? Enggak, kita takdirkan saja. Karena kita enggak tahu orang Arab dulu maunya dari mana itu. Kan mereka meletakkan, kita sini cuma kasih koedanya. Kalau angka pasti. Kalau angka apa? Pasti ditahu, karena memang angkanya 1, 2 cuma itu. Tapi kalau ini Umar, kita enggak tahu dari Amir. Paham? Dipahami? Atau dari Umair. Dipahami? Paham gak ini? Tidak ditahu aslinya. Tapi kita apakan? Takdirkan aslinya. Tahu takdiron? Tidak tahki. Kita takdirkan. Tahu takdir? Kira-kirakan. Paham makna takdir? Nanti kan bilang, saya takdirkan ini sekitar seliter. Apa maksudnya? Kira-kiranya seliter. Paham? Berapa panjangnya ini? Dia bilang, saya takdirkan semeter. Apa artinya? Dia kira-kira. Paham takdir sini maknanya? Paham takdir maknanya? Bukan takdir artinya disembunyikan. Dan macam-macam arti takdir ini. Kalau dalam bab Irob diartikan takdiran apa? Harokatnya disembunyikan. Kalau ini enggak, dia kira-kira enggak tahkik. Lawan dari tahkik. Lawan dari pemastian. Kalau tahkik pasti ada aslinya. Dipastikan. Kalau ini ditakdirkan, enggak pasti. Enggak dipastikan. Lihat. Kal alam allati ala wazni fu'al. Ini khusus ini. Seperti nama-nama yang berada di atas wazan fu'al. Seperti nama-nama yang berada di atas wazan apa? Di atas wazan apa? Fu'al. Tapi nama yang berada di atas wazan fu'al ini, mereka katakan hanya ada 14 nama. Hanya ada 14 nama didengar. Paham? Setelah diteliti, ada 14 nama yang berwazan fu'al. Ya? Ka Umar, Wazupar, Wazuhal. Ini tiga. Ini tiga. Fa innaha lamma sumi'at mamnu'atan minasorfi. Sesungguhnya dia tatkala didengar, mamnu'a minasorfi, dihalangi dari tanwin. Maksudnya tidak bertanwin. Walaysa fiha illatun dhahiratun. Dan tidak ada padanya sebab yang nampak. Tidak ada padanya sebab yang nampak. Ghairul alamiyah. Selain nama saja. Kan ketika antum dengar begini. Umaro. Dia paling nampak adalah karena nama. Tapi kan namanya nama itu harus punya berapa sebab? Alamiyah. Harus pasangan dengan apa? Sebab lain. Dipahami? Tapi kita, apa ini alasannya? Kalau Umar jelas nama. Tapi tidak ditanwin. Kenapa tidak ditanwin? Tidak dohir, tidak nampak itu. Kenapa? Yang nampaknya dia adalah nama. Maka apa yang terjadi? Qaddaru fiha al-adl. Mereka takdirkan, mereka kira-kirakan itu adalah apa? Nama yang dipalingkan. Anda paham ini? Paham? Mereka yakin itu adalah nama. Tapi kenapa tidak ditanwin? Mereka takdirkan kalau itu adalah nama yang diadl. Apa artinya nama yang diadl? Nama yang dipalingkan bentuknya. Lihat, fa'annaha wa'annaha ma'adulatun an amir. Bahwasanya Umar dipalingkan dari kata amirun, wa'an zafirun, wa'an zahilun. Paham? Asalnya amirun menjadi umaru, zafirun menjadi zubaru. Paham? Zahilun menjadi apa? Zuhalu. Paham? Tapi dia tidak pastikan, karena kita tidak tanya orang Arab dulu apa. Dia paham ini? Tidak dipastikan, tapi ditakdirkan. Karena mereka dapatkan tiba-tiba tidak ditanding. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Lanjut? Sudah dulu? Karena panjang setelahnya.